Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih di al-aslu tsalits, asal yang ketiga. Setelah kemarin kita sudah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ucapan muallif, فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا. Kita sudah baca penjelasan beliau, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terkait prinsip ini, terkait asal ini secara syar'i. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala tentang prinsip ini secara qadar. Wa amma bayanuhu qadaran, adapun penjelasan Allah secara takdir, secara qadar. Fa innahu la yakhfa halul ummatil islamiyyati hina kanat mutamassikatan bidiniha mujtami'atan 'alaihi mu'azzimatan liwulati umuriha munqadatan lahum bil ma'ruf kanat laha as-siyadatu wadh-dhuhuru fil ard. Maka sungguhnya tidak tersembunyi lagi kondisi umat Islam ketika umat Islam itu mutamassikatan bidiniha, berpegang teguh dengan agamanya, mujtami'atan 'alaihi, bersatu di atas agama mereka, mu'azzimatan liwulati umuriha, mengagungkan, memuliakan para pemimpin-pemimpin mereka, penguasa-penguasa mereka. Munqadatan lahum bil ma'ruf, mematuhi perintah para pemimpin dan penguasa mereka bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Maka ketika umat Islam terpenuhi padanya sifat-sifat ini, berpegang teguh dengan agama, bersatu di atasnya, memuliakan dan menghormati penguasa dan pemimpinnya, serta tunduk menaati para pemimpin dan penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf, kanat lahas siyadatu wadh-dhuhur, maka umat Islam akan mendapatkan, atau ketika itu umat Islam mendapatkan as-siyadah, kedaulatan, kepemimpinan, wadh-dhuhur, dan kemenangan fil ard, di muka bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, pasti akan Allah menangkan, kokohkan mereka di muka bumi. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akan menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum musyrikin. Allah akan menangkan mereka atas kaum musyrikin, atas kaum kufar, dan menjadikan mereka pemimpin fil ard, di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka dari kalangan kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh sebagai pemimpin-pemimpin yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai kaum kufar. Akhirnya Allah menangkan mereka dan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridai. Alladzi irtada lahum, yang telah Allah ridai bagi mereka, yaitu dinul Islam. Allah akan mengokohkan agama Islam ini untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti akan Allah ubah. Allah akan gantikan rasa takut yang mereka alami menjadi rasa aman. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, yaitu ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Demikian ikhwani fillah, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh umat Islam ini, yang harus dipenuhi umat Islam ini agar umat Islam menjadi jaya, mulia, kokoh di atas muka bumi, yaitu dengan iman, dengan amal soleh, dan dengan tauhid, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Hajj, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan pasti Allah sebutkan di sini dengan dua macam taukid, la mutaukid wala yansurannallahu, dan dengan nun taukid, sebagaimana di ayat yang sebelumnya tadi, la yastakhlifannahum, sehingga pasti janji Allah ini akan terwujud selama syarat-syarat tersebut terpenuhi. Demikian pula ayat yang kedua, wala yansurannallahu, dan pasti Allah akan menolong may yansuruh, orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Naam. Alladzina in makkannahum fil ard, siapa yang akan Allah tolong tersebut? Yaitu orang-orang yang alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah, yaitu mereka orang-orang yang jika Allah berikan mereka kekokohan di atas muka bumi, Allah kokohkan mereka di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan hanya milik Allah kesudahan yang baik. Demikian pula dalam ayat ini disebutkan syarat-syarat datangnya Nasrullah. Umat Islam terkhusus di zaman ini menanti-nanti kapan datangnya pertolongan Allah, yang sebenarnya pertolongan Allah itu dekat, qarib, selama syarat-syaratnya dipenuhi. Sebagaimana yang Allah sebutkan ini, aqamussalah, pertolongan Allah akan datang, akan turun ketika umat Islam menegakkan ini, menegakkan sholat yang pertama. Berapa banyak umat Islam yang tidak memiliki ihtimam, perhatian dalam urusan sholatnya, sampai pun urusan sholat lima waktu yang wajib hukumnya. Tidak sedikit dari mereka yang melalaikannya. Wa atau zakah, apalagi ibadah zakat lebih banyak yang meninggalkannya. Tidak paham bagaimana hukum-hukumnya. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan yang lebih disayangkan lagi, ketika ada sebagian kaum muslimin yang memiliki ihtimam, perhatian dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar ini, dipandang sebelah mata, bahkan dicemooh dan dicela. Ya. Maka bagaimana bisa akan datang Nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat bagi kita semua, bagi umat Islam seluruhnya, untuk mengamalkan ayat ini jika memang jujur ingin mendapatkan pertolongan Allah, jujur ingin segera datang Nasrullah, maka hendaknya kita mengamalkan tuntunan yang ada di dalam ayat ini, yaitu dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala rahimahullahu ta'ala, walamma ahdathat al-ummatul islamiyyatu ma ahdathat wa farraqu dinahum. Jadi kondisi yang demikian ini, yang Allah gambarkan dalam ayat di dalam surat An-Nur dan Al-Hajj tadi, terwujud, telah terwujud di masa para sahabat, di masa para immatus salaf. Umat Islam jaya, umat Islam mulia, Islam disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, Islam tersebar, menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kufar dan musyrikun. Jaya Islam. Karena apa? Di masa itu ditegakkan Islam dan dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam ayat ini. Adapun walamma ahdatsatil ummatul islamiyyatu ma ahdatsat, dan ketika umat Islam terjadi di tengah-tengah umat Islam, di tubuh umat Islam ini, apa yang telah terjadi? Wa farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Wa tamarradu ala a'immatihim, dan mereka ada di kalangan umat Islam ini yang membangkang terhadap para pemimpin mereka, tidak mau taat. Wa kharaju alaihim, bahkan ada yang memberontak terhadap pemimpin mereka. Ini pertama kali terjadi di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kaum Khawarij yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah memberontak kepada Khalifah Uthman bin Affan, yang berujung pada wafatnya beliau. Maka sejak itulah umat Islam menjadi lemah, tercerai-berai, berpecah belah, dan hilang kejayaan dan kemuliaannya. Wa kanu syi'an nuzi'atil mahabatu min qulubi a'daihim. Maka wa kanu syi'an, setelah itu semua terjadi, mereka bergolong-golongan, berpecah belah menjadi golong-golongan. Nuzi'atil mahabatu min qulubi a'daihim, maka dicabutlah rasa segan dari hati-hati musuh-musuh mereka. Sudah tidak ada lagi wibawa bagi umat Islam di mata musuh-musuh mereka. Rasa takut dan rasa segan dari hati-hati musuh-musuh mereka dicabut. Watanaza'u fafashilu, mereka berselisih. Fafashilu, maka berpecah belah pula mereka. Wadhahabat rihuhum, dan hilanglah kekuatan mereka. Watada'at alaihimul umam wasaru ghutha'an ka ghutha'is sayl, maka umat-umat yang lain pun, yaitu dari kaum kufar dan musyrikun, Naam. Permisalannya seperti sebuah hidangan yang diperebutkan. Hidangan yang ada di atas meja makan diperebutkan oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Ya. Kondisinya seperti ini umat Islam. Sudah tidak ada lagi rasa takut di dalam kalbu atau hati-hati musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka mempermainkan umat Islam. Ya. Wasaru guthaan ka guthai sail. Maka kondisi umat Islam sejak saat itu menjadi seperti buih. Yarhamukallah. Buih yang berada di atas permukaan air banjir. Ya. Buih yang sudah tidak lagi kokoh. Nah. Qala rahimahullah wa sara hadzal aslu la yu'raf 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wal ghirata 'ala dinillah. Maka jadilah dan jadilah prinsip ini, asal ini tidak dikenali, tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu wal ghirah dan memiliki ghirah, kecemburuan terhadap agama Allah. Wa taraka al-'amal bihi wa ra'a kullu fardin min afradir ra'iyyah nafsahu amiran. Dan mereka pun meninggalkan beramal dengan asal ini, prinsip ini, dan setiap individu melihat dirinya, setiap individu dari individu-individu masyarakat, rakyat ini melihat dirinya sebagai amir, seolah-olah melihat dirinya sebagai pemimpin. Au bimanzilatil amir al-munabid lil amir, atau menganggap dirinya kedudukannya seperti amir, seperti pemimpin yang memisahkan diri dari pemimpin yang sah. Artinya tidak lagi rakyat itu memiliki rasa hormat memuliakan pemimpinnya, bahkan mereka mencela dan mengkritik pemimpinnya. Maka yang seperti ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi seolah-olah menganggap dirinya itu sudah pantas berbicara tentang urusan negara, sudah memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Padahal yang namanya rakyat itu hendaknya tidak demikian, menghormati, memuliakan pemimpinnya. Dan kalaupun ada pemimpin yang melakukan suatu kesalahan, maka hendaknya dinasihati dengan rahasia. Tidak disebarkan aibnya, tidak dicela secara terang-terangan. Fal wajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyatan an naquma bima awjaballahu alaina minat tahab wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka yang wajib atas kita semuanya, baik para pemimpin maupun rakyat, an naquma bima awjaballahu 'alaina, untuk menegakkan apa yang telah Allah wajibkan atas kita, yaitu minat tahab, berupa at-tahab, saling mencintai, wat ta'awun, saling bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan, wal ijtima' alal masalih linakuna minal faizin, dan bersatu untuk menegakkan kemaslahatan agar kita semua menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Wa alaina an najtami'a alal haqqi wa nata'awana alaih, dan wajib atas kita pula untuk bersatu di atas al-haq dan bekerja sama, berta'awun di atasnya, bekerja sama di atas al-haq, mendakwahkan al-haq. Wa an nukhlis fi jami'i a'malina, dan mengikhlaskan niat kita di seluruh amalan kita. Wa an nas'a li hadafin wahidin huwa islahu hadhil ummati islahan diniyan wa dunyawiyan biqadri ma yumkin, dan untuk kita berupaya melakukan usaha dengan serius untuk mencapai satu tujuan, yaitu memperbaiki, membenahi umat ini, baik pembenahan dalam urusan agama, islahan dinian, maupun pembenahan perbaikan dalam urusan dunia. Biqadri ma yumkin, sejauh yang kita mampu. Wala yumkina dhalika hatta tattafiqa kalimatuna, dan tidak mungkin hal itu terwujud sampai kalimat kita bersatu. Satu kalimat kita tidak berselisih, tidak bercerai-berai. Wa natruk al-munaza'at bainana wal mu'aradat allati la tuhaqqiq hadfan, dan hendaknya kita atau sampai kita meninggalkan perselisihan di antara kita dan mu'aradat, sikap berpecah belah, bertentangan, sikap pertentangan antara kita yang sama sekali tidak bisa merealisasikan tujuan tersebut. Bal rubbama tufawwid maqsudan, bahkan bisa menggagalkan kita untuk mencapai maksud tujuan yang kita ingin capai. Wa tu'dim mawjudan, bahkan yang sudah ada bisa hilang dengan sebab perselisihan dan tangan tersebut, sesuatu yang sudah baik menjadi rusak. Demikian. Qala rahimallahu innal kalimah idza tafarraqat, sesungguhnya kalimat jika sudah berselisih, war ra'iyatu idza tamarradat, dan jika rakyat itu sudah membangkang, tidak mau tunduk dan patuh taat kepada pemimpinnya, dakhalatil ahwa'u wadh-dhagha'in wa sara kullu wahidin yas'a li tanfidhi kalimatihi, maka hawa nafsu itu akan masuk. Jadi sudah, jika sudah timbul perselisihan, rakyat tidak mau patuh taat kepada pemimpinnya, membangkang, maka akan masuk yang namanya hawa nafsu itu. Wadh-dhagha'in, dan kebencian serta dendam di antara mereka. Wasara kullu wahidin yas'a li tanfidhi kalimati, dan masing-masing individu egois akhirnya inginnya merealisasikan tujuannya atau pendapat pribadinya. Wa in tabayyana anna al-haqq wal 'adla fi khilafiha, walaupun sebenarnya sudah jelas bahwasanya al-haq dan keadilan itu menyelisihi pendapatnya. Wa kharajna an tawjihatillahi ta'ala, maka ketika itu, kalau sudah demikian kondisinya, wa na'udzubillah, kita keluar, kita sudah keluar dari bimbingan-bimbingan Allah Ta'ala, haitsu yaqul, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ini bimbingan yang dimaksud, yaitu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan tali agama Allah, jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, dan ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian sebelumnya saling bermusuhan, maka Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, dan sebelumnya kalian berada di pinggir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Faidha urifa, faidha arafa kullu wahidin ma lahu wa ma alaihi, kalau seandainya setiap individu tahu ma lahu, apa haknya, wa ma alaihi, dan apa kewajibannya, wa qama bihi ala wifqil hikmah, dan menegakkan itu semua dengan mencocoki hikmah, menegakkan itu semua dengan cara yang hikmah. Fa innal umura al-ammata wal khassata tasiru ala ahsani nizamin wa akmalihi. Ini kondisi yang seharusnya jika masing-masing individu, pemimpin maupun rakyat, tahu, paham betul apa hak dan apa kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak saja, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Ya. Maka akan timpang kalau kondisinya seperti ini. Masing-masing individu hanya menuntut haknya, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Pemimpin memiliki kewajiban. Haknya juga ada untuk ditaati dan dipatuhi. Tapi juga kewajibannya ada. Amanah untuk menjalankan agama Allah. Untuk menegakkan hukum Allah. Untuk meratakan keadilan bagi semua pihak dan sebagainya. Dari kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pemimpin. Begitu juga rakyat punya hak dan juga punya kewajiban. Di antara kewajibannya adalah patuh dan taat kepada pemimpin fil ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf, mendoakan kebaikan bagi pemimpin dan tidak mencela pemimpin, tidak keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya. Kalau seandainya masing-masing individu paham kewajiban dan haknya, kemudian menunaikannya dengan cara hikmah, maka semua urusan, baik urusan masyarakat umum maupun urusan yang sifatnya khusus pribadi, tasiru ala ahsani nidhamin, akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan sangat teratur dan berjalan dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.